rahimakani penempit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bawakan Qurratul Hajah. Amma ba'du, fa inna nahmadullah subhanahu ala ma yasha'u lana min tahqiq wa nashr kutub al-aqidah wa tafsir al-hadith wa al-fiqh thumma yanfa'u muslima fi dinihi wa dunyahu متبعين التطور التبعي والمدفين ما نجده من علم يختم تلك الكتب ونسأل الله تعالى أن يحسن مثوبتنا ويعفو عن خطأنا ووهامنا وما قد لمن تجاوزنا فيه الحق في غفلة منا من غير قصد أو تعمد. Kami memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah mudahkan kami untuk tahqiq dan untuk menerbitkan buku-buku akidah, tafsir, hadis dan fikih. Dimaksud dengan tahqiq, adalah mengadakan penelitian, keautentikan satu buku dengan membandingkannya dengan manuskrip, ya. Kemudian sehingga mencari manakah yang benar-benar merupakan perkataan penulis. Itu disebut tahqiq. Satu buku maka dicari mahfudhahnya, dicari manuskripnya, kemudian diadakan penelitian untuk menemukan mahfudhah tersebut. Satu buku itu semakin bagus tahqiqnya, jadi semakin banyak makhthutat yang dibandingkan, semakin banyak manuskrip yang dibandingkan. Itu disebut dengan tahqiq kita. Pemahaman seorang muslim dan apa yang manfaat bagi seorang muslim untuk perkara dunia ataukah agama dan dunianya. Dengan kami mengikuti perkembangan teknologi cetak mencetak, dan kami tambahkan mana jitu minal ilmin, ilmu yang kami jumpai membantu memberikan pelayanan untuk buku-buku tersebut. Kami mohon kepada Allah supaya Allah berikan pahala yang baik untuk kami dan memaafkan kesalahan dan wahmu kami, salah paham kami. Wamakat lakukan tajawarna, dan bukan sesuatu yang boleh jadi kami telah berlebihan, telah lewat, ya, melewati kebenaran di dalamnya, dan itu terjadi di khoflatin minna dalam badan kami lalai tanpa sengaja dan sengaja. Kita pun iman hadas takakulana takuhu mungdusanati Alfin Masjid ini Atin Wahid wa Samanin Wahidna ila Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani Bidahdiki Al-Azdi Wama Bapak Bidhalika Muktafian Di Isaratin Mujizatin Jazahullahu Khaira Khaira Anna Nabi Hadi Taba'ali Jibna Al-Takhijatihi Al-Ihalati إلى المصادر التي تكلم فيها عن الحديث في كتبه التي عملها بطلب من المكتب الإسلامي أو غيرها كما زدت في تخجات تفيد القارئ الذي يريد التوسع في معرفة الحديث وجعلتها بين حاصرتين. Dan buku yang kita baca ini cuma bertahqiq dan tidak bertahqiq. Tidak ada Halo Udah mulai. Cuma bertahqiq dan tidak bertahqiq, tidak ada penjelasan tentang makhfutat yang dipakai dan sebagainya. Mungkin cuma bertahkik hadis dan tidak bertahkik. Wa kitabul iman hadza dari kitab iman ini sabaqalana. Kami pernah. Sabaqalana maknanya pernah di sini. Sabaqalana kami pernah mencetaknya sejak tahun 1961. Dan kami membuat perjanjian meminta sama Muhammad bin Al-Albani untuk mentahkik hadis-hadisnya. Dan beliau pun melaksanakan di ba'di dzalika sebagian hal tersebut. Muktafian dengan menunjukkan diri dengan isyarat-isyarat yang singkat. Jazakumullah khairan. Wa'an akan tetap di kami dalam cetakan ini kami tambahkan. Di samping takhid beliau, kami tambahkan ihalat, kami tambahkan isyarat pada buku-buku referensi-referensi yang Al-Albani berbicara dalam referensi tersebut tentang hadis ini. Dalam buku-bukunya yang beliau kerjakan dengan permintaan dari maktab islami atau penerbit yang lain. Bagaimana aku tambahkan dalam cetakan ini beberapa takhrij yang bermanfaat bagi pembaca yang ingin memperluas pengetahuan tentang hadis. Dan takhrij yang aku lakukan, aku letakkan di antara dua tanda buruk. Nanti kalau ada tanda buruk, maka itu berasal dari Zuhair Sawit, ya, pemilik kitab apa penerbit Maktab Islami. Kemudian juga jika ada ihalah, silakan lihat setelah takhid, kemudian ada ihalah, silakan lihat buku ini karyanya Al-Albani. Maka itu juga dari Zuhair Sawit dan bukan dari Al-Albani. وفي هذه طبعت جدا شيئا على عمل المعالف الشيخ الإسلام ابن تيمية وقد كان رحمه الله يريد أول الآيات أو الآيات التي يستشهد بها ويكون بعدها إلى آخر الآيات أو إلى قوله كذا فقد أتممنا تلك الآيات لتكون أمام عيني القارئ الكريم وبذلك يسهل عليه فهم الموضوع كما أننا أصلحنا ما ندعنا وعن الإخوة الذين ساعدونا في تبعات سابقة من أخطاء كانت تؤرخنا على قلتها. Dalam cetakan ini kami juga menambahi sesuatu atas apa yang dilakukan oleh penulis, yaitu Syekhul Islam Taimiyah. Maka beliau rahimahullah yuridu mendatangkan awal ayat atau beberapa ayat alat yasasyidupiah yang digunakan sebagai dalil. Setelah itu beliau mengatakan sampai akhir ayat untuk sampai firman Allah demikian. Maka kami sempurnakan ayat-ayat tersebut supaya ayat-ayat tersebut ada di hadapan mata pembaca yang mulia. Dengan demikian mudah bagi pembaca untuk memahami topik yang disampaikan. Demikian juga kami perbaiki mana ada apa-apa yang menyimpang, apa-apa yang tidak benar yang berasal dari kami atau berasal dari tim yang membantu kami untuk terwujudnya cetakan-cetakan yang lewat berupa kesalahan-kesalahan yang tu'arukuna menyebabkan kami tidak bisa tidur ala kilatina meskipun jumlahnya sedikit. Maka beliau katakan di cetakan ini, cetakan Maktab Islami ini semula akhirnya ayatnya itu tidak utuh yang disampaikan oleh Syekhul Islam awal ayat, dan cuma Syekhul Islam mengatakan akhir ayat ini oleh Zuhair Sawi. Kemudian ditulislah ayat tersebut utuh sampai akhir ayat. وفي هذا الكتاب القيم تجد أردا مفهما على النائقين والمهوشين على سفر سمهم التيمية وهم بين مكفر ومضلل مصفه ومجهل وما جاءهم ذلك إلا من حق في نفوسهم على هذا الدين tubdi kalimatuhum fi risalihi wa tu'atihi wa tadda'u ahli bid'ah wa dalalati bi ajzihim an wajhat al-haqqi sarahatan walakin Allah yuzhiru kaidahum fi fatalati al-sinatihim wa yakfi ha'ula'i inkaru ma hum alayhi wa ma asbatallahu li nafsihi min asma'in wa sifatin tariku bi jalalihi wa jamalihi wa kamalihi in farda fiha ta'ala anil naziri wal masiri fihini asbata syekhul islami ma asbatallahu min ghairi ta'wilin aw ta'tilin wa ala hadha nahji kana sahabatu jami'an radhiyallahu anhum wa alai aidan jami'u man na'rifu min ulama'il ummati wal a'lami wa minhum a'immatul arba'atul masyhudu lahum bil fahmi wal fiqh Abu Hanifah wa Malik bin Anas bin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa Ahmad bin Muhammad bin Hanbal kama alaihi man arafa man urifa bil aqidati al-imam al-imam Abu Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari fasakhu al-Islam ibn Taymiyyah taqaniyun an ta'rifi bima qaddama min ilmin wa amalin wa jihadin fi sabilillah wa hadhi kutubu syahidatun ala dalika walhamdulillahi wa salatu ala rasulillah. Dan dalam buku yang berharga ini engkau akan jumpai bantahan yang telak terhadap orang yang berteriak-teriak dan membuat keributan alat syekhul Islam atau syekhul Islam Jamiyah. Dan mereka itu ada yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah, ada yang menyesat-nyesatkan, ada yang membodoh-bodohkan dan membodoh-bodohkan. Dan tidaklah hal ini muncul dari mereka kecuali disebabkan karena haksin, karena dendam yang ada dalam jiwa mereka terhadap agama ini. Tubdihi kalimatuhum, dendam tersebut dinampakkan oleh kata-kata mereka, ucapan mereka terhadap tokoh-tokoh agama ini dan para dai agama ini. Perlu diketahui istilah Mujahidin, tokoh agama itu dikomentar oleh Bapak Abu Zaid menilai ini adalah istilah Mujahidin, istilah tokoh agama yang dimaksudkan pada pemuka agama atau ulama. Ini adalah satu istilah yang tidak tepat karena dalam Islam semua orang itu tokoh, semua itu berperan untuk dakwah, sekalipun dia cuma muadzin, sekalipun dia cuma pengajar anak-anak, semuanya punya peran yang penting dalam Islam. Demikian catatan untuk perkataan Syekh Sawis Firjali. Wa tadabbu ahli bid'ah, ini adalah kebiasaan ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat. Mereka tidak mampu untuk berhadapan menentang kebenaran sawahatan secara terang-terangan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan tipu daya mereka dalam lisan-lisan mereka yang keselio, yang salah ucap. Wa fi haula'i in ka'u ma hum alaih. Dan cukuplah untuk menunjukkan yang keliru bahasanya mereka, yang sesat adalah mereka adalah pengingkaran terhadap praktek beragama yang mereka lakukan, dan mereka mengingkari apa yang Allah tetapkan, nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Padahal adalah nama dan sifat yang layak bagi keagungan, keindahan dan kesempurnaan Allah. Allah bersendirian dengan nama-nama tersebut dan sifat tersebut, sehingga tidak ada yang semisal dan semisal. Pada saat Syekhul Islam Jamiyah menetapkan nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan tanpa diutak-atik dan tanpa diingkari. Dan jalan ini, yaitu jalan yang ditempuh oleh Ibnu Taimiyah, adalah jalan para sahabat seluruhnya radhiyallahu anhum. Dan jalan ini juga ditempuh oleh semua orang yang kami kenal di antara ulama umat Islam dan al-a'la, para tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar. A'lam jamak dari a'la, ya, artinya adalah rambu. Maksudnya adalah tokoh besar yang jadi perkataannya itu jadi teladan, ucapan yang jadi acuan dalam beragama. Di antara mereka adalah imam mazhab yang empat yang diakui sebagai orang yang paham agama dan faqih terhadap agama, Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kama alaih, sebagaimana metode ini yaitu menerima semua nama dan sifat Allah tanpa dosa asik adalah di atas manhaj ini. Dalam menyikapi nama dan sifat Allah, man urifa bil aqidah, seorang yang dikenal, seorang yang dikenal dengan akidahnya, yaitu Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Ashari, Abdul Hasan Al-Ashari, nama aslinya Ali. Dan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah adalah ghaniyun anit ta'rif, tidak perlu diperkenalkan siapa beliau. Lima qadama disebabkan apa yang telah beliau lakukan, apa yang telah beliau suguhkan kepada umat berupa ilmu dan amal, dan dia di jalan Allah, dan buku-buku beliau sebagai bukti atas hal tersebut. Dan anehnya, setelah Zuhair Sawis mengatakan Ibn Taimiyah itu tidak perlu kita kenalkan siapa dia, namun lanjutannya di halaman berikutnya terdapat terjemah ilmu alif. Kalau dikatakan ghaniyun ta'rif tidak perlu diperkenalkan, berarti ya langsung tidak ada terjemah ilmu alif, tidak ada biografi penulis. Baru saja ngomong ghaniyun ta'rif, setelah itu terjemah ilmu alif. Inilah manusia. Alisa makhluk kata manusia, tempat-tempat dan salah. Kemudian terjemah ilmu alif biografi penulis, yaitu Syaikhul Islam. Beliau adalah Syaikhul Islam, gelarnya Taqiyuddin, nama aslinya Ahmad bin Abdul Harim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Khidr bin Muhammad Ibn Taimiyah Al-Numairi Al-Harami Al-Dimashqi. Taimiyah aslinya adalah waris dan terjadi Al-A'la, ibu dari kakek beliau yang tertinggi, yaitu kakeknya bernama Muhammad. Dan Taimiyah ini adalah seorang wanita yang wahidah, ya, seorang perempuan yang tetap memberi ceramah yang menggugah hati. Rawiyah, dia adalah seorang wanita yang meriwayatkan hadis. Wanusibah hadal baitul karimu ilaiha, sehingga keluarga besar ini yang terdiri dari banyak para ulama ini, keluarga Taimiyah ini dinisbatkan kepada beliau, pada perempuan ini. Ulidah di Haran, Ibn Taimiyah lahir di Haran min ummahati mudunil jazirati, yang termasuk Haran adalah di antara kota-kota induk di jazirah Arab ketika itu. Haran ini terletak baina jazilah wal qura, di antara Tigris dan Efrat, dua sungai di Irak. Tigris dan ini lah Efrat. Efrat itu Fora, jazilah itu Tigris. Pada tahun 661 Hijriah, waqadima bi walidu ila Dimashq, ayahnya datang membawa Ibn Taimiyah yang masih kecil ke kota Damaskus ma'u shafihin, bersama keluarga mereka. Ingda musuli juzulil maholi wa tatari, wal istilai alal kathiri min biladihim fil hasmati asyarisatil ma'rufati wakana umruhu ayaman hijrati lam yatajawad as-salawati as-sitta. Kenapa dibawa oleh ayahnya ke pindah ke Damaskus? Perpindahan ini disebabkan usul sampainya tentara Mongol, Mongolia dan Tatar. Tentara Mongol ini menguasai banyak negeri kaum muslimin. Dalam serangan yang demikian sadis, yang demikian biadab yang telah dikenal. Karena umur dan pada saat diajak pindah oleh bapaknya dari Haran ke Damaskus, umur Ibnu Taimiyah waktu itu pada saat hijrah belumlah lebih dari 6 tahun. Fi Damaskus akhadha al-ilma min rijalatiha wa yawmaha kana ma'il al-ilmi wa ad-dini. Di kota Damaskus intinya belajar ilmu dari ulama-ulamanya, dan pada hari itu, di zaman itu, Damaskus adalah tempat melindunginya ilmu dan agama. Ini pusat ilmu dan pusat dakwah. Waqat abda walam yablu al-isrina min umrihi waqat uniya bil Qur'ani wal hadisi wal fiqhi waqan hamil aqidati sahihati wa kitabu hadha al-iman min a'zamiha wa anfa'iha. Dan dia telah diizinkan oleh gurunya untuk memberi fatwa padahal umurnya belum sampai, belum benar 20 tahun. Dan dia adalah seorang yang perhatian dengan Quran, hadis dan fikih. Nah, tiga ilmu ini, Quran, hadis dan fikih, itu disebut oleh Ibnu Hajar sebagai intinya ilmu agama. Di Fathul Bari, Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis bahwa yang tidak lebih khairan satu bukti, terkatakan inti ilmu agama itu tiga. Tentang Quran, tafsir Quran, tentang hadis dan fikih. Karena ilmu akidah dan adalah seorang penjaga akidah, pembela akidah yang benar, dan setelah itu kita berimannya adalah diantara min a'zamiha wa anfa'iha, cukup dia yang paling penting dan paling manfaat tentang masalah penjagaan terhadap akidah. Wakana masyuran bizuhdi wal wara'i wal ibadati ma'asajati wal fuhusiyati fakana al-mudafi'a anil biladi bisayfihi kama kana al-muhami an aqaidil ummati bilisanihi wa yadihi. Dan seorang yang terkenal dengan zuhudnya, warak, rajin beribadah, di samping terkenal sebagai seorang pemberani dan seorang yang hebat dalam menunggang kuda fungsinya. Sekarang Mujafi, maka dia jelas seorang yang membela negeri Islam dengan pedangnya, sebagaimana menjaga akidah umat dengan lisan dan tangannya. Maksudnya tangannya adalah tulisannya. Waqat qama bi difa'i an Dimashq indama wadaha ataru fi ma'raqati Sahqa janubi Dimashq waqat Allah hazimata tatari fiha wa fi hadhihi al-ma'raqati salimat bilad asy-Syam wa Palestin wa Misr wa al-Hijaz min ghuswatihim al-Hamasiyah ats-Tsaniyah. Dan beliau memberikan pembelaan terhadap kota Damaskus pada saat di Damaskus diserang Tatar, tepatnya pada satu peperangan yang disebut dengan peperangan Sakhak. Nama tempat ini posisinya adalah di sebelah selatan kota Damaskus. Dan Allah Subhanahu wa Taala menetapkan kekalahan Tatar dalam peperangan ini. Dan dengan sebab peperangan ini dan hasilnya yaitu tak terkalah, maka selamatlah negeri-negeri Syam dari kebiadaban orang Tartar. Maka selama anak Palestina, Mesir, demikian juga Hijaz, Hijaz itu Mekah Madinah, dari serangan orang-orang Tartar yang biadab. Yang kedua, Wakolaba minal hukami mutaba'atal bihadi diibadati a'zain ummati alladina kanu awnan likuli aduwin lil ummati. Sintenia meminta penguasa untuk meneruskan jihad diibadati untuk menghancurkan musuh-musuh umat, yang mereka itu adalah awnan, penolong bagi semua musuh umat. Fa'ajajah dhalika alihi, haqdal hukami wa haqdal ulama'i wal akhrani wa jasal munafikina wal kujari fanalahul adha wa sidnu wa nafyu wa taghibu famalana wala khabia. Maka seruan dia ini menyalakan dendam para penguasa dan hasad para ulama dan orang-orang yang selevel, dan menyebabkan tipuannya orang-orang munafik dan orang-orang ahli maksiat mekar, atau tipuan orang-orang munafik dan ahli maksiat. Maka beliau mendapatkan gangguan, bahkan sampai di penjara, dibuang dan diasingkan. Namun beliau tidak lembek, demikianlah beliau tidak dan tunduk. Wakana kalimatul masyuratu maiznau a'da'ibi ana jannati wa bustani fi sadri anni rahtu fayyama'i la tufarquni. Anna habsi khulwatun wa qatli shahadatun wa ikhraji min baladi siyahatun. Dan perkataan yang terkenal, Ibn Taymiyyah punya perkataan yang terkenal berkaitan dengan menghibur hati saat mendapatkan berbagai perlakuan dari orang-orang yang benci dengan beliau, dan mengatakan, apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku dengan surga dan kebunku ada di dalam dadaku. An-narahtu, bukan Ani ya, maaf, Anna. An-narahtu, kemana saja aku pergi, maka surga tersebut bersamaku, tidak pernah meninggalkanku. Jika aku di penjara, maka itu keanggap khulwah, kesempatan untuk menyendiri beribadah kepada Allah. Jika aku dibunuh, maka aku mati sebagai syahid. Dan jika aku dibuang, diusir dari negeriku, maka ya aku anggap itu sia-sia jalan-jalan dan wisata. Wakana yakulu fi sijni wa ma'aktara ma'sujina. Dan beliau berkata dalam penjara, dan betapa seringnya beliau di penjara. Al-mahbus man hubisa qalbuhu an rabbih, wal ma'tsur man asarahu hawahu. Sebenarnya mengatakan orang yang di penjara adalah orang yang hatinya di penjara sehingga tidak berhubungan dengan Tuhannya. Wal ma'tsur, dan orang yang ditawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Waqad zadat mu'alafatuhu ala 300 mu'alafin fi mukhtalafil ulumi wa minha ma huwa fi mujalladatin muta'addidatin. Karya-karya beliau lebih dari 300 judul dalam berbagai ilmu. Di antaranya ada yang berjilid-jilid banyak. Ibn Taymiyyah wafatnya di penjara Qal'ah Dimasqah. Di penjara Qal'ah Dimasqah. Qal'ah itu benteng Dimasqah. Pada malam Senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 alaihi rahmatullah. Dan di penjara ini Qal'ah Dimasqah, Al-Albani juga pernah di penjara. Kemudian kita masuk pada pokok bahasan, yaitu Kitabul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. kemudian beliau buka dengan khutbatul hajat. Budi. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Ilam annal imana wal islam bisami'u fihima ad-dinu kullu wa qad kasura kalamu nasi fi hasifati al-imani wal islami wa nija'uhum wa dhtirabuhum wa qad sunifat fi dhalika mujalladatun wa nija'uhum fi dhalika fi Ini harajat al-qawad bainal amati al-qawad wa nahnu nadhkuru ma yustafadu min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yustafadu min kalami Allah ta'ala fa sallu mu'mini ila dhalika min nafsil kalami Allah wa rasuli fa inna hadha huwa al-maqsudu fala nadhkuru ikhtilafan nasi ibtida'an bal nadhkuru min dhalika fi dhommi bayani ma yustafadu min kalami Allah wa rasuli ma yubayyinu anna radda mawaridin nizai ila Allah ta'ala wa ila rasuli khairun wa ahsanu ta'wila wa ahsanu akibatan fit dunya wal akhirah. Nah, ketahuilah bahasanya iman dan Islam terkumpul di dalamnya, di dalam keduanya seluruh ajaran agama, seluruhnya. Dalam Islam, dalam kata-kata Islam tercakup di dalamnya seluruh ajaran Rasulullah SAW. Dalam kata-kata iman tercakup di dalamnya seluruh ajaran Rasul Muhammad SAW. Apakah surah kalamunah dan banyak pembicaraan perkataan manusia tentang apa itu iman dan apa itu Islam, hakikat Islam dan hakikat iman. Maksudnya apa? Pengertian Islam dan pengertian iman. Dan banyak perselisihan mereka bertirabuhum dan perselisihan mereka. Sunifat ditulis dinalika untuk membahas tentang hal ini, pengertian Islam dan iman. Mujalladat, buku sampai berjilid-jilid. Persisian ini kapan munculnya? Persisian pertama ini tentang masalah iman muncul hina khawajat khawarij. Pada saat khawarij itu muncul, baina amat ketua'id, di antara umumnya berbagai kelompok yang ada. Maka beliau katakan pembahasan masalah iman dan ribut tentang apa itu pengertian iman muncul sejak munculnya khawar, munculnya firqah pertama dalam Islam, yaitu khawar. Yang mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya. Wanam nasku, dan akan kami sebutkan maistafadu, apa yang bisa kita simpulkan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping apa yang bisa disimpulkan dari firman Allah. Karena itulah faizul mukmin, parameter atau titik pembeda menurut orang mukmin adalah ila zalika, pada itu firman Allah dan sabda Nabi-Nya. Maka menurut orang muslim ketika ada perselisihan, maka faizulnya, wasitnya, hakimnya adalah firman Allah dan perkataan Rasulnya. Baina hadha wal maqsud, dan ini adalah inti masalah. Apa itu iman menurut Allah dan Rasulnya? Oleh karena itu kami tidak akan menyebutkan perselisihan manusia ibtidaan di awal. Balang kumin berada, kami akan sebutkan di antara perselisihan manusia ini dalam bagian dari penjelasan tentang apa yang bisa disimpulkan dari firman Allah dan sabda Rasulnya. Yang kami sampaikan perselisihan tersebut untuk menjelaskan bahasanya Rabdu mawaridin niza, mawarid hal-hal yang diperselisihkan itu dikembalikan pada Allah dan Rasul. Itulah yang baik dan lebih bagus akibatnya. Itu lebih baik akibatnya di dunia dan di akhirat. Abdu. Maka kami katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril Alaihissalam membedakan antara pengertian Islam, pengertian iman dan pengertian ihsan. Untuk Islam dia mengatakan Islam adalah engkau bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, bayar zakat, puasa Ramadan, berhaji ke Ka'bah jika engkau mampu berjalan ke sana. Perjalanan ke sana. Sedangkan untuk iman dia mengatakan iman dalam engkau beriman pada Allah, malaikat, kitabnya, rasul, hari akhir, dan beriman dengan takdir baik yang baik ataupun yang jelek. Lihat catatan kaki Asy-Syaikh Syekhani, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini perkataan Al-Bani. Ini perkataan Al-Bani Asy-Syaikh Syekhani. Dan di dalam kurung undur, ini namanya ihalah. Nah, undur artinya ihalah, menyebutkan kalau mau lebih lengkap maka bisa baca ini. Maka ini ihal ini dari Zuhair Asyaw. Rizki Bafarku Maskuru di hadithi Umar aladhi infaro dan di muslimun wafi hadithi Abi Hurairah aladhi ittafaq al-Bukhari wa muslimun alaihi wakilahum wafihi ala Jibro'ila ja'ahu bi surati insanin a'robiyin fasa'alahu wafi hadithi Umar alahu ja'ah bi suratin a'robiyin wakadalika kusiro al-islamu bi hadithi Ibni Umar al-Mashhuri wakwala bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad dan abduh wa rasuluh wa ikhami sholati wa ita'i zakati wa hajim baiti wa shaumi ramadana. Nah, wal farqul madhkur dan pembedaannya yang tadi disebutkan itu ada dalam hadis Umar yang hanya diriatkan oleh Muslim. Ya, hadis Jibril dalam riwayat dari sahabat Umar itu cuma riwayat Muslim. Namun hadis Jibril juga ada dalam juga dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah alladzi ittafaqa Bukhari wa Muslim alaih. Kalau itu diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, di Jibril kalau dari jalur sahabat Umar maka cuma riwayat Muslim. Bagaimana di hadis Arba'in itu cuma dari riwayat Umar. Tapi kalau hadis Jibril itu yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah maka itu tetap akun alim dan Bukhari. Maka Bukhari Muslim itu meriwayatkan hadis Jibril namun dari Abu Hurairah. Kalau Muslim melihatkan hadis Jibril ya, dari Abu Hurairah dan juga dari Umar. Kilahuma fihi dalam dua jalur tersebut, jalurnya Abu Hurairah atau jalurnya Umar, dia disebutkan bahwa Jibril datang dalam rupa seorang Arab Badui yang bertanya pada Nabi. Dalam hadis Umar dikatakan dia datang pada Nabi dalam rupa Arab Badui. Demikian pula Nabi menafsirkan Islam dalam hadis Ibnu Umar yang terkenal tentang bangunan Islam. Maka hadis Umar tentang bangunan Islam itu sama persis dengan hadis Jibril tentang pengertian Islam. Islam dibangun di atas lima hal, satu la ilaha illallah, Muhammad adalah hamba dan utusannya, menegakkan salat, bayar zakat, berhaji ke Ka'bah, berhaji ke Ramadan. Ini sama persis dengan hadis Jibril. Tentang hadis ini Al-Bani mengatakan dari Syekhani untuk ada ihalah dari Zirsawi untuk lihat Bahid dan Misafir. Ya, ini kan kita pada kesempatan pagi hari ini lanjutkan pagi yang kata tadi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.